Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, pembahasan berikutnya as-sifatu tsaniyata asyrata. Sifat yang ke-12. Sifat ad-dhahik. Apa makna ad-dhahik? Tertawa. Ad-dhahik maknanya tertawa. Taib. Sifat ad-dhahik itu min sifatillah, dari sifat-sifat Allah atau termasuk sifat-sifat Allah, as-sabitatu lahu, yang ditetapkan bisunnah, dengan sunnah, wa ijma'i salaf, dan ijma'nya salaf. Ya, jadi tertawa itu termasuk salah satu dari sifat Allah yang ditetapkan dengan dalil sunnah dan juga ijma'us salaf. Ad-dhahik, tertawa. Ini sifat zatiyah atau fi'liyah. Hah? Sifat fi'liyah. Berkaitan dengan kehendak Allah. Kapan Allah berkehendak, Allah tertawa. Dan kapan tidak berkehendak, tidak tertawa. Jadi sifat ad-dhahik adalah sifat fi'liyah. Kenapa dikatakan sifat fi'liyah? Karena berkaitan dengan masyiatillah, kehendak Allah. Kapan berkehendak, Allah melakukannya. Kapan tidak, tidak melakukannya. Adapun dalil dari as-sunnah tersebut adalah dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadhakullahu ila rajulaini, Allah tertawa kepada dua orang laki-laki, yaktulu ahaduhumal akhor, yang salah satu dari keduanya membunuh yang lainnya. Yadkhulanil jannah, dan keduanya sama-sama masuk surga. Belum selesai hadisnya ya. Ya, belum selesai. Nah, Allah tertawa kepada dua orang laki-laki yang salah seorangnya membunuh yang lain dan keduanya masuk jannah. Wa tamamul hadis, hadisnya agak panjang. Dan penyempurna hadisnya, yuqatilu hadza fi sabilillah fayuqtal. Salah seorang dari mereka, ada dua orang laki-laki tadi, yang satu berperang di jalan Allah, kemudian terbunuh. Terbunuh sama yang satunya. Tsumayatubullahu 'alal qatil. Kemudian yang membunuhnya seiring berjalannya waktu, ya, dia bertaubat dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayustashhad. Kemudian yang membunuh saudaranya tadi terbunuh juga, akhirnya mati syahid, dan keduanya masuk jannah. Jadi jangan dibaca sepotong hadisnya. Allah tertawa kepada dua orang laki-laki yang salah satunya membunuh yang lain dan keduanya masuk surga. Nah, ya. Melainkan maknanya atau terusan hadisnya adalah bahwa salah seorang dari mereka muslim, kemudian berjihad, terbunuh oleh yang satunya. Berjalannya waktu, yang membunuh ini bertaubat, lalu dia pun terbunuh di medan perang, maka keduanya masuk surga, sama-sama syahid di jalan Allah. Hadis Bukhari Muslim. Adapun al-qatil wal maktul finnar. Adapun hadis yang mengatakan al-qatil, yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama masuk neraka, itu jika bukan dalam urusan agama, dalam urusan dunia misalnya, rebutan warisan, saling bunuh, maka yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama diancam dengan neraka. Bukan dalam urusan agama, ya, bukan dalam jihad yang syar'i. Ya, adapun jihad yang syar'i, maka yang terbunuh syahid insyaallah. Nah. Adapun al-qatil wal maqtul finnar, itu dalam urusan dunia atau mengatasnamakan jihad tetapi bukan jihad. Nah. Bahwa bom terbunuh, mereka menganggapnya mati syar'i, mati syahid, ya, di atas syar'i, tetapi yang dibunuh orang Muslim lagi. Ya, barakallahu fiik. Nah, ini tidak masuk. Bisa saja dia masuk ke dalam al-qatil wal maqtul finnar. Ya, yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Nah, ditanya, ya Rasulullah, al-qatil jelas, yang membunuh jelas masuk neraka. Wa ma balul maqtul finnar, kok bisa yang terbunuh juga masuk neraka? Kata Rasul, li annahu harisun ala qatli sahibih, karena yang terbunuh juga sebenarnya dia ingin membunuh saudaranya, duel satu lawan satu. Berarti kalau duel sama-sama ingin membunuh, qadarullah satu terbunuh, maka yang terbunuh pun sama-sama masuk neraka. Kenapa? Karena dia pun berusaha untuk membunuh saudaranya tadi. Nah, jadi kalau misalnya kita ada masalah di jalan, senggolan, ngalah sajalah. Ya, pegang hadis ini. Takut, khawatir, berantem, kemudian sama-sama mati, atau kita yang mati sama masuk neraka. Diancam dengan neraka. Kenapa? Ya, tadi. Karena kita pun berusaha untuk membunuh dia. Barakallahu. Lebih baik mengalah. Nah, kecuali dalam jihad. Mati ya, alhamdulillah. Mati syahid, insyaallah. Jihad yang syar'i, tapi ya. Bukan jihad yang menyimpang. Baik, kembali ke permasalahan. Ini dalil dari sunnah. Kemudian, wa ajma'as salaf. Para salaf telah berijma' bersepakat. Ala isbati dhahik lillah. Akan tetapnya sifat tertawa bagi Allah. Fayajibu isbatuhu lahu. Maka kita pun wajib untuk menetapkan sifat tertawa bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Min ghairi tahrif. Dengan tanpa memalingkan dari makna zahir. Maksudnya apa? Maksudnya dipalingkan kepada makna yang lain. Tertawa bukan tertawa seperti, ya bukan tertawa, tapi maksudnya Allah memberikan pahala. Ya. Ini mentahrif, memalingkan dari makna zahir. Tertawa secara zahir maklum jelas, ya. Tidak perlu dijelaskan, orang sudah tahu apa itu tertawa, ya kan? Tidak butuh penjelasan. Ini makna zahir. Kaidah pertama yang harus ditetapkan dalam hal sifat Allah Subhanahu wa taala, menetapkan di atas makna zahir. Disebutkan Allah tertawa, ya sudah. Tertawa itu apa? Jelas semua orang tahu maknanya tertawa. Nah, maka jangan dipalingkan kepada makna lain. Maknanya pahala. Ini memalingkan dari makna zahir. Antum buka kamus coba. Buka kamus yang paling besar, Munawir atau Munjid atau Al-Asr yang besarnya mungkin hampir satu jengkal. Iya. Antum buka Ad-Dhahik. Maknanya apa? Tertawa atau pahala? Tertawa maknanya. Enggak akan ada, enggak akan mendapatkan maknanya pahala. Tapi maknanya apa? Tertawa. Itu berarti makna zahir, berarti Allah tertawa. Jangan dipalingkan kepada makna selain zahirnya. Wala ta'til, menetapkan sifat itu dengan tanpa menolak. Contoh menolak dengan mengatakan kalau kami menetapkan sifat tertawa bagi Allah, berarti kami sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Karena makhluk tertawa. Kalau gitu kita tolak saja Allah enggak tertawa. Ya, ini namanya meniadakan atau menolak apa yang sudah Allah tetapkan. Rasul sudah menetapkan, ya. Dan yang dikatakan Rasul itu adalah wahyu. Apa kata Rasul? Allah tertawa kepada dua orang laki-laki. Jelas hadisnya. Seperti yang tadi kita baca. Maka ketika Anda menolak, udah Allah enggak punya sifat tertawa. Anda telah menolak apa yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan. Nah. Maka bantahan untuk yang menolak ini apa? Mereka menolak, tapi di sisi lain mereka juga menetapkan sifat yang lain bagi Allah. Contoh apa yang mereka tetapkan? Allah hidup, mereka menetapkan. Allah mendengar, Allah melihat, mereka menetapkan. Allah berilmu, Allah berkuasa, mereka menetapkan. Ya, maka kami balikan. Bukankah makhluk juga hidup? Jawabnya, ya. Bukankah makhluk juga mendengar, makhluk melihat? Ya. Bukankah makhluk juga berilmu? Ya. Berarti Anda pun sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Karena makhluk juga hidup, karena makhluk juga melihat, makhluk juga mendengar. apa? Berkilahnya? Oh enggak. Kalau hidupnya Allah ya sesuai dengan kesempurnaannya. Melihatnya Allah, mendengarnya Allah sesuai dengan kesempurnaannya. Maka kami katakan, kenapa Anda tidak jadikan sifat-sifat yang lain yang telah Allah tetapkan seperti Anda meyakini sifat yang Anda katakan sempurna bagi Allah tadi. Ya. Begitupun kami menetapkan tertawa bagi Allah sesuai dengan kesempurnaannya. Tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Naam. Barakallahu fikum. Seandainya Anda mengatakan tertawa itu sifat bagi Allah, tetapi tidak sama dengan tertawanya makhluk, Anda akan selamat. Ya. Tapi dengan Anda menyerupakan dengan makhluk kemudian menolaknya, berarti sudah terjatuh ke dalam penolakan. Ya. Barakallahu fik. Baik. Wala takyif, menetapkan sifat tertawa dengan tanpa membagaimanakan. Membagaimanakan itu dia menghayalkan. Gimana ya tertawanya Allah? Ya mungkin begini, mungkin begitu, dia menghayal. Ya. Maka tidak boleh membagaimanakan sifat Allah. Wala tamsil, menetapkan sifat tertawa dengan tanpa memisalkan. Contoh memisalkan dengan mengatakan tertawanya Allah seperti tertawanya makhluk, seperti tertawanya manusia, nyengir misalnya, atau menyeringai. Nah, ini berarti dia sudah menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi kita menetapkan semua sifat dengan menghilangkan atau menghindarkan empat perkara. Jangan dipalingkan kepada makna selain dohir. Yang kedua, jangan ditolak apa yang sudah Allah tetapkan. Yang ketiga, jangan menghayalkan atau membagaimanakan sifat Allah. Yang keempat, dengan tanpa apa? Memisalkan dengan makhluk. Tetapi apa? Yakini itu dohikun hakiki, tertawa yang hakiki, tertawa yang nyata. Yaliku billah, sesuai dengan kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak sama, tidak serupa dengan tertawanya makhluk. Ya. Allah tertawa sesuai dengan kesempurnaannya. Allah Maha sempurna, Allah Maha agung, Allah Maha mulia, maka semua sifatnya pun sempurna. Semua sifatnya agung, semua sifatnya ya. Barakallahu fikum. Maka tidak boleh kita melakukan empat perkara di atas, tetapi menetapkan itu bagi Allah sesuai dengan kesempurnaan dan keagungannya. Kemudian, wafassarahu ahlu ta'til bisawab. Ahlu ta'til, semua orang yang melakukan empat perkara, atau salah satu dari empat perkara di atas, disebut ahlu ta'til. Orang yang memalingkan dari mana zohir, ahlu ta'til. Orang yang menolak atau meniadakan sifat Allah, ahlu ta'til. Orang yang membagaimanakan sifat Allah, ahlu ta'til. Orang yang memisalkan atau menyerupakan Allah dengan makhluk, ahlu ta'til. Nah, mereka mengatakan bahwa makna tertawa itu adalah astawab, pahala. Ya, barakallahu. Maksudnya, Allah memberikan pahala kepada dua orang laki-laki yang begini dan begitu. Nah, barakallahu. Tetapi, ini tidak benar. Kita bantah dengan apa yang ada dalam kaidah keempat. Yang pertama apa? Khilaf zohirun nusus, menyelisihi zohir dalil. Zohir dalilnya apa? Allah tertawa. Ini zohir. Allah tertawa. Yang kedua, menyelisihi cara salaf dalam menetapkan sifat Allah. Salafus soleh, para sahabat, ketika mendengar atau mendapatkan firman atau hadis tentang sifat Allah, mereka tidak bertanya bagaimana atau memalingkan. Mereka meyakini sebagaimana makna zahir, tertawa ya tertawa, turunnya turun. Turun berarti dari atas ke bawah. Itu makna zahir. Maka ketika mereka mengatakan tertawa artinya pahala, mereka sudah memalingkan dari makna zahir yang itu menyelisihi metodenya para sahabat. Ya. Kemudian yang bantahan yang ketiga, laisa alaihim dalilun sahih, tidak punya dalil yang sahih yang menunjukkan bahwa makna tertawa itu artinya pahala. Ya. Nah. Mereka hanya apa? Mendatangkan hujah dari hawa nafsu mereka saja. Nah, coba minta dalil, mana dalilnya bahwa makna tertawa artinya pahala? Ya. Niscaya mereka tidak akan bisa mendatangkan dalil tersebut. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah pada kesempatan yang akan datang kita akan membahas tentang sifatul istiwa alal arsh. Sifat istiwa di atas arsh. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.